بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أما القصر في السفر فسنة. Adapun mengqasar salat di dalam safar, maka ia merupakan sunnah. Wa ba'duhum yujibuhu bina'an ala hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagian mereka para ulama mewajibkan untuk mengqasar salat di dalam safar berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa minhumul ahnafu, dan di antara mereka adalah para ulama al-Hanafiyah. Wa azunnu yadhhabu ila hadha ibn al-Qayyim wa Syekh al-Albani rahimahullahu al-jami'a. Dan aku menduga yang berpendapat dengan pendapat ini pula Ibnu al-Qayyim dan Asy-Syaikh al-Albani, semoga Allah merahmati mereka semua. Yadhhabuna ila anna al-qasra fi safari wajibun. Mereka berpendapat bahwasanya mengqasar salat di dalam safar wajib. Wahtajju bi hadithi Aisyata, dan mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, faradallahu salata hina faradaha raka'ataini raka'ataini raka'ataini fil hadari was safari, فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat tatkala Allah ta'ala mewajibkannya dua rakaat, baik tatkala sedang tidak safar maupun di dalam safar. Lalu ditetapkanlah salat di dalam safar, yaitu tetap dua rakaat, dan ditambah pada salat tatkala sedang tidak safar, yaitu yang sebelumnya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Fataqulu inna asla mashru'iyyati salati raka'ataini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa asal disyariatkannya salat 2 rakaat. Ukirrat hatani raka'atani fis safari wazida fiha fil hadari. Ditetapkan 2 rakaat ini di dalam safar, yaitu salat di dalam safar 2 rakaat. dan ditambah padanya di dalam atau tatkala tidak sedang safar, yaitu yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat. فالذين يرون وجوب القصر على المسافر يحتجون بهذا الحديث الدال على وجوب القصر. Maka para ulama yang berpendapat wajibnya mengqasar salat bagi musafir berdalil dengan hadis ini yang menunjukkan wajibnya mengqasar salat. Wa Syafi'i wa jumhurul ulama'i 'ala annahu rukhsatun laisa biwajibin. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian pula mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwa mengqasar salat di dalam safar merupakan rukhsah, keringanan, tidak wajib. Wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi untuk didatangi keringanan-keringanannya sebagaimana Allah ta'ala menyenangi untuk didatangi kewajiban-kewajibannya. Kesimpulannya, apa hukum mengqasar salat tatkala safar? Tentunya yang dimaksud salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, hukumnya wajib. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama Al-Hanafiyah, Ibnul Qayyim, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, mengqasar salat di dalam safar tidaklah wajib. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa mengqasar salat merupakan keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang musafir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk didatangi keringanan-keringanannya sebagaimana Allah ta'ala mencintai untuk didatangi kewajiban-kewajibannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Wazzakatu minal zahabi wal fiddati wal thamari wal hububi wal dawabi ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Dan zakat dari emas dan perak, buah-buahan, biji-bijian, dan hewan-hewan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fa in qassamaha fajaizun wa in a'tahal imama fajaizun. Apabila seseorang membagikan zakat tersebut, maka itu boleh. Dan apabila ia memberikannya kepada pemimpin pemerintah, maka itu boleh pula. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي تطهر وتزكي القائم بها لوجه الله. زكاة adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan zakat membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Kalimat liwajhillahi, sering kita dapati kalimat ini dan yang semakna dengannya. Apa maknanya? Maknanya adalah berharap untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Salataka sakanun lahum. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yaitu zakat, yang engkau menyucikan, yang engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengannya, dan doakan kebaikan bagi mereka. Sesungguhnya doa kebaikan darimu merupakan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wa katsiran ma yaqrinu Allahu fil Qur'anil Karim bis salati. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkan zakat di dalam Al-Qur'anul Karim dengan salat. Fayaqulu wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. ويثني على من يؤدي الصلاة والزكاة وغيرهما من الأعمال الصالحة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji orang yang menunaikan salat dan zakat serta selain keduanya dari amal-amal yang saleh. Qala Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz zakati fa'ilun. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan maupun ucapan yang sia-sia, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pula, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya baginya, dalam keadaan hanif, menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah dia agama yang lurus. Fal qiyamu biha amrun azimun wal ikhlalu bi adaiha fihi wa'idun syadidun. Maka penunaian zakat merupakan sebuah perkara yang agung, dan meninggalkannya padanya terdapat ancaman yang keras. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para ulama Yahudi dan para ahli ibadah Nasara, mereka memakan harta-harta manusia dengan batil, dan mereka berpaling dari jalan Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka berupa siksaan yang pedih pada hari tatkala emas dan perak tersebut dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah akibat dari harta benda yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mohon maaf atas keterlambatan pada pagi hari ini. Tafaddalu wa barakallahu fiikum.